Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa hadir di majlis ta'lim. Mudah-mudahan dengan dimudahkannya kita untuk hadir ke majlis ta'lim itu pertanda Allah menghendaki kebaikan bagi setiap kita. Dikarenakan Nabi kita yang menyebutkan hal itu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah sebagai seorang hamba yang baik, maka Allah akan fahamkan, Allah akan ajarkan padanya urusan agama ini. Tanda baiknya seorang adalah dia mau belajar atau tidak tentang ilmu agama. Adapun kalau orang itu menguasai bidang ilmu yang lain, maaf-maaf ibu, itu bukan sebagai tanda dia orang yang baik, tidak. Misal ilmu tentang teknologi, ilmu tentang sains, ilmu tentang urusan duniawi yang begitu banyak. Mahir dia dalam bidang itu, tapi dia jahil dalam perkara agama. Maka dia bukan orang yang diinginkan sebagai hamba yang baik. Ketahuilah itu, karena Nabi yang menyebutkannya bukan saya. Nabi yang menyatakannya, man yuridillahu bihi khairan, seorang yang diinginkan oleh Allah sebagai hamba yang baik, tandanya Allah akan mengajarkan, Allah akan menjadikan dia faham dan mendalami ilmu agama dengan faqih. Karena dengan ilmu agama seorang akan mengerti halal haram. Dengan ilmu agama seorang akan mengerti kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan larangan-larangan yang harus dia tinggalkan. Dengan ilmu agama dia menjadi tahu mana tauhid dan mana syirik. Dengan ilmu agama dia menjadi tahu hukum-hukum dalam agama kita. Dengan ilmu agama dia bisa berakhlakul karimah. Dengan ilmu agama dia bisa beriman dengan baik, terutama kepada hari akhirat, untuk dia menyiapkan diri sebelum datang hari akhirat itu. Dengan ilmu agama seorang itu akan menjadi baik. Maka alhamdulillah, tatkala Allah memberikan kesadaran kepada kita untuk tetap menghadiri majlis ta'lim, majlis ta'lim itu adalah nikmat besar yang Allah limpahkan kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla akan nikmat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita telah masuk pada bab yang ke-45 dalam kitab kita Lamdurul Anzur tentang apakah bid'ah itu. Ma hiyal bid'atu? Apakah bid'ah itu? Telah kita lewati bid'ah adalah tariqatun muhtara'atun fid din, sebuah jalan, sebuah cara dalam urusan agama yang diajak-ajakan oleh manusia, yang tidak ada contoh sebelumnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah. Yang telah kami terangkan, walhamdulillah ucapan Imam Syatibi, tudahi syariah. Bid'ah itu menyerupai syariat. Sehingga pelakunya menyangka dirinya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika diteliti amalan tersebut, laisa alaihi dalil, ternyata tidak ada dalilnya. Tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka amalan tersebut tertolak, sesat dan tertolak. Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Dan yang bid'ah itu yang tidak ada contohnya dari Nabi itu tertolak. Nabi juga yang memberitahukan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka ya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, bid'ah itu mengancam kita. Orang-orang yang gemar beribadah terancam dengan dosa bid'ah. Kalau kita tidak mengerti ilmu sunnah, bagaimana Nabi beribadah, bagaimana Nabi berkeyakinan, beritikad, bagaimana Nabi dalam berzikir, bagaimana Nabi dalam beramal, kalau kita tidak tahu, kita akan jatuh pada bid'ah. Dalam keadaan kita merasa sedang beribadah. Kenapa? Karena kebodohan yang ada pada kita, kesemangatan, tetapi kita tidak mengerti sunnah. Bahasa lainnya kebodohan. Hal itu menyebabkan terdorongnya kita untuk beramal tanpa ilmu. Maka itu sesat. Dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kami sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya, ucapan Imam Ibn Qayyim, ucapan Imam Al-Auza'i, di mana beliau mengatakan, ma min amrin amarallahu bihi illa wal syaitani nazaghatani atau khaslatain. Tidaklah satupun perintah yang Allah perintahkan kecuali syaitan akan berusaha menghalangi manusia dengan dua cara. Yang penting manusia jangan melakukan sesuai yang diperintahkan. Yang pertama dengan hulu, berlebih-lebihan, dibisiki untuk beribadah tetapi tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Larinya kemana? Ke hulu, berlebih-lebihan, melampaui dari yang disyariatkan. Dan yang kedua, orang tersebut akan dihalangi. Yang penting jangan dia melakukan perintah Allah. Ditawari, dibisiki dengan maksiat, yang pada ujungnya dia pun jatuh pada maksiat dan dia tidak melakukan perintah tersebut. Kapan manusia jatuh pada bid'ah? Tatkala dia tidak memiliki ilmu yang sunnah. Maka syaitan akan mengajaknya. Nabi menyebutkan, ma min sabilin illa syaitanu yad'u ilaih. Tidak ada satupun jalan-jalan kecuali syaitan ada di jalan-jalan tersebut mengajak manusia untuk melakukan jalan-jalan itu. Jalan yang mana ini? Jalan yang berbeda dengan sunnah. Jalan apakah itu? Jalan-jalan bid'ah. Sehingga kaum muslimin, mari kita belajar ilmu agama tentang tauhid agar jangan salah. Tentang ibadah, agar jangan salah. Semangat, alhamdulillah. Tapi tatkala tanpa ilmu yang sunnah, maka itu mengancam kita jatuh pada bid'ah. Semangat itu bukanlah modal utama. Modal utama adalah ilmu. Dengan ilmu akan benar amalan. Dengan ilmu akan terjaga kesemangatan. Pernah dan sering kami sampaikan ucapan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan ingat. Saya sebutkan kembali. Dan ini adalah inti. Ini dasar kita beragama. Lu mengatakan al-ilmu aslul amal. Ilmu itu dasarnya amalan. Ingat kalimat ini kaum muslimin. Wasihatul usul tujibu syatul furu'. Benarnya dasar akan menyebabkan benarnya amalan yang dibangun di atas dasar itu. Ilmu yang dikaji ilmu yang sunnah. Sesuai dengan bimbingan Nabi Alaihi Wasallam. Tatkala ilmunya benar akan melahirkan amalan yang benar. Sesuai dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Tapi tatkala seorang tidak tahu tentang sunnah Nabi dan dia ingin beramal, ingin beribadah dalam keadaan tidak mengerti ilmu yang sunnah atau dia belajar ilmu yang salah, ilmu yang bid'ah, yang tidak ada dasarnya, maka kesalahan ilmu yang dipelajari olehnya atau ketidaktahuan dia tentang ilmu yang benar itu akan menyebabkan timbulnya amalan-amalan yang bid'ah atas dasar semata perasaan dianggap baik. Ini baik kok, mana letak jeleknya? Menurut saya ini ibadah, bukan kesesatan. Padahal itu ketika dicek dan diteliti, tidak ada dasar dalilnya. Maka dia telah jatuh pada kebid'ahan tanpa merasa. Itu mengancam setiap kita kalau kita tidak mengerti ilmu sunnah, kok tetap bersemangat dalam beribadah, maka lahirnya kebid'ah. Kalau seorang tidak memiliki semangat dalam beribadah, tidak tahu yang sunnah, tidak tahu yang bid'ah, tidak mau ini, dia jatuh pada maksiat. Pasti itu yang kami sini. Pasti itu. Jalan itu ada dua. Kesesatan itu ada dua. Kalau tidak hulu, maka dia maksiat. Untuk supaya di atas siratul mustaqim, butuh ilmu dan diamalkan sesuai dengan ilmu. Kalau tidak seperti ini, maka seperti itu jatuh. Itulah yang namanya jalan hidup manusia. Seperti terdapat dalam surat apa? Ada yang tahu? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah menyebutkan tentang jalur kehidupan manusia itu hanya tiga. Tidak ada yang keempat. Jalur hidup manusia ada tiga. Tidak ada yang keempat. Yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Ini para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada dan salihin, seperti ditafsirkan dalam surat An-Nisa. Jalan yang kedua, al-maghdhub, orang-orang yang Allah murkai. Itu orang yang mengerti tentang ilmu tetapi dia meninggalkannya, mengerjakan tidak sesuai dengan ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hulu. Atau orang yang beramal tanpa ilmu. Maghdub yakni Yahudi, meninggalkan ilmu sehingga jatuh pada maksiat. Kemudian ad-dhalin, yaitu sesat, orang-orang Nasara yang beragama tanpa ilmu. Ini jalan hidup manusia. Maka ilmu, belajar ilmu agama sesuatu yang penting. Setelah kita masuk pada pembahasan-pembahasan dalam kitab kita, sampai pada poin yang ke-607. Masya Allah, sudah nomornya itu 600. Berapa persen yang kita ingat dari kitab ini? 600 lupa. Kata anggota 600? Lumayan itu. Ya. Enggaknya setina Kang salah berarti pindan pertemuan ini pun. Sudah berapa tahun kitab ini dibaca di sini? Setahun pun nonton, Pak? Lebih ya? Lebih. Mudah-mudahan walaupun sudah lupa tapi masih ingat. Qala al-Imam Ibnu Rajab. Aidan waqad ruwiya 'an Syafi'i kalamun akhar yufassiru hadha faqala al-muhdatsatu darban ما أحدث مما خالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه الضلالة وما أحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة. Pada pertemuan sebelum ini telah kita bacakan ucapan Imam Syafi'i. Dan di waktu itu kita sudah terangkan. Mudah-mudahan masih ingat. Hukum asal hadis Nabi dari sahabat Irbad bin Sariyah. Dan juga riwayat-riwayat yang lain. Karena memang bukan hanya satu. Nabi menyatakan. وَيَّاكُمْ مُمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Hati-hati kalian dari semua perkara baru dalam urusan agama. Kenapa? Karena وَكُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ. Karena semua perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Hati-hati dari itu, kata Nabi. Kenapa? وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Semua yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu di dalam neraka. Ini pijakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menerima dan meyakini isi dari ucapan Nabi ini yang menyatakan semua bid'ah itu sesat. Kalau ada orang yang mengatakan berbeda dengan sabda Nabi ini, maka ucapan itu tertolak. Berbeda dengan sabda Nabi itu berarti kesalahan, kesesatan yang harus kita tinggalkan siapapun orang yang mengucapkan kalimat itu. Hah? Sebagai bentuk apa? Kita mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam dan tidak menyelisihi beliau. Kenapa demikian? Karena Allah telah menyebutkan uswatun hasanah bagi kita siapa? Rasul. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi terdapat contoh yang terbaik. Sehingga siapapun yang menyelisih ucapan Nabi maka dia salah. Yang benar adalah Nabi. Nabi mengatakan semua bid'ah dolalah. Kalau ada yang menyatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah, maka itu tertolak. Barang siapa yang mengatakan adanya ajaran baru yang tidak ada sunnah dari Nabi, ada yang baik, ada yang buruk, maka ini tertolak. Karena Nabi kita mengatakan semua yang bid'ah adalah sesat. Ternyata kaum muslimin, ada imam ahlu sunnah, imam kaum muslimin, imam Syafi'i, beliau mengatakan bid'ah itu ada yang terpuji dan bid'ah itu ada yang tercela. Terus bagaimana ini? Hukum asalnya, siapapun orangnya mengatakan kata-kata yang berbeda dengan Rasul maka tertolak. Sebagaimana ucapannya Imam Malik, ma minna illa yu'khadhu min qalihi wa yurad. Tidak seorang pun di antara kita kecuali bisa diterima ucapannya dan bisa pula ditolak, illa sahibu hadzal qabr, kecuali orang yang dikuburkan di kuburan ini, Serai beliau mengacungkan jarinya ke makam Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa menoranya bisa diterima jikalau sesuai dengan Nabi, dan bisa ditolak kalau berbeda dengan Nabi. Bahkan Imam Syafi'i sendiri beliau mengatakan, "Idza wajadtum qawli yukhalifu qala ar-rasul fatrukuh." Apabila kalian menjumpai ucapanku berbeda dengan ucapan Rasul, maka tinggalkanlah ucapanku itu. Ini dia. Fa inni aqulu bihi, karena aku pun sependapat dengan Rasul. Kalau kita menjumpai ucapan Imam Syafi'i berbeda dengan ucapannya Rasul, maka kita tolak ucapan Imam Syafi'i. Yang wajib kita imani dan kita pegang ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul uswatun hasanah. Karena Rasul tidak berbicara dari hawa, tapi wahyu dari Allah. Wajib diterima. Ternyata walhamdulillah kaum muslimin, Imam Syafi'i itu dalam mengucapkan kalimat tadi di atas ada penjelasannya. Dan penjelasan dari Imam Syafi'i sendiri, yang dengan penjelasan dari beliau yang dimaukan dengan kalimat beliau, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang mahmudah dan ada bid'ah yang mazmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Ini dimaksudkan oleh beliau dengan keterangan yang beliau sampaikan sendiri. Dan keterangan itu diketahui benar yang dimaukan oleh beliau, sebagaimana telah kami sampaikan dalam pertemuan sebelum ini. Kita lihat ucapan Imam Syafi'i. Waqad ruwiya 'ani Syafi'i, dan telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i ucapan beliau. Beliau mengatakan sebuah kalimat yang menerangkan secara mendetail apa yang dimaukan oleh beliau adanya bid'ah terbagi menjadi dua. Qala Imam Syafi'i, al-muhdatsatu Dorban. Hal yang baru dalam urusan agama itu ada dua bentuk. Yang pertama, ma'uhditha, sesuatu yang diada-adakan oleh manusia, mimma khalafa kitaban, yang diada-adakan itu menyelisihi kitaban, menyelisihi Al-Quran, atau sunnatan, atau menyelisihi sunnah Nabi, atau atharan, atau menyelisihi athar. Athar itu ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat. Atau ijma'an, hal yang baru itu menyelisihi ijma'. Fahadil bid'atul dalalah, ini adalah bid'ah yang sesat. Menyelisih Al-Quran, menyelisih Sunnah, menyelisih Athar, menyelisih Ijma', hal baru itu berarti dolalah, sesat. Yakni, maknanya sesuatu yang baru yang diada-adakan oleh manusia, tatkala tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak ada contoh penyebutan perintah dalam Al-Quran, tidak ada contoh dalam Sunnah Nabi, amalan itu pernah dilakukan oleh Nabi, tidak ada. Atau sebuah athar. Athar itu adalah ucapan para sahabat diantaranya. Tidak ada dalil satupun diantara sahabat yang mencontohkannya. Tidak ada satupun ijma yang menjelaskan adanya syariat seperti itu. Maka hal itu adalah dolalah, sesat. Yang kedua kata beliau, wa ma uhditha fi minal khairi la khilafa fi li wahidin min had. Yang kedua, sesuatu yang baru yang diadakan oleh manusia, tapi itu adalah sebuah kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Kebaikan yang dimaukan oleh Imam Syafi'i, kebaikan yang tidak menyelisih Al-Quran, tidak menyelisih sunnah, tidak menyelisihi para sahabat, tidak menyelisihi ijma'. Maka kalau didapati hal baru tetapi tidak menyelisih itu semuanya. Artinya ada dalilnya berarti. Ada contohnya. Tapi itu baru. Maka itu hal baru yang terpuji. Tidaklah dia tercela. Ghair madmuma. Tidak tercela. Yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i adalah ucapannya Umar bin Khattab yang telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini. Itu ketika Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yakni sholat tarawih dengan berjamaah, di mana sholat tarawih berjamaah itu ada asalnya di zaman Nabi. Nabi melakukan 3 kali sholat tarawih dengan berjamaah. Dan tidak dilakukan terus-menerus oleh Nabi. Dikarenakan kekhawatiran yang muncul dari diri Nabi. Kalau seandainya sholat tarawih dilakukan berjamaah dengan berjamaah terus-menerus, beliau khawatir akan diwajibkan sholat tarawih dengan berjamaah. Hal yang tidak akan mungkin mampu. Ini kekhawatiran dari diri Nabi. Bukan diadakan. Ini beliau karena beliau sangat sayang dengan kita. Jangan sampai ini wajib. Kalian gak akan mampu. Kasihan kami sama kalian. Ini dia. Tatkala wafatnya Nabi. Menunjukkan tidak ada lagi perubahan hukum. Yang sunnah tetap menjadi sunnah. Tidak akan menjadi wajib. Karena sudah tidak ada lagi wahyu sepeninggal Nabi. Tetapi di zamannya Abu Bakar Siddiq. Tetap saja sholat tarawih sendiri-sendiri. Belum dilakukan dengan apa? Berjamaah. Dengan satu imam dalam Masjid Nabawi. Di zamannya Umar, beliau hidupkan sunnah ini di mana manusia telah lupa karena tidak dilakukan itu beberapa tahun. Di bulan Ramadan, maka Umar menghidupkan satu sunnah ini, salat tarawih dengan berjamaah. Sebagaimana itu dilakukan di zaman Nabi. Tetapi teriwayatkan hanya 3 kali. Nabi melakukan salat tarawih dengan berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit dan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Umar mengatakan, ini hal baru. Kemarin belum, tahun kemarin. Tahun kemarinnya juga belum. Sebelumnya juga belum. Kali ini diamalkan. Ini hal baru, tapi sebaik-baik yang baru ini. Dan ini ada sunnahnya. Maka hal baru yang diucapkan oleh Umar adalah secara bahasa. Bukan secara istilah. Ini baru secara bahasa. Bukan secara istilah. Sehingga hal baru yang diucapkan oleh Umar khusus berkaitan dengan ibadah sholat tarawih berjamaah dilakukan 1 bulan penuh. Bisa dipahami hadirin. Dan itu pula yang dimaukan Imam Syafi'i. Maka ucapan Imam Syafi'i tidak salah. Adapun pemutlakan kalimat bid'ah itu terbagi menjadi 2. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah secara mutlak. Sehingga mereka mengklaim ini amalan bid'ah. Mereka akui itu. Tidak ada di zaman Nabi. Contoh juga tidak ada, dalil juga tidak ada, sahabat pun tidak mengamalkannya. Tapi menurut kami ini baik. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan adanya bid'ah yang hasanah. Jawabannya adalah Anda salah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Amalan baru yang menyelisih Al-Quran. Dikatakan menyelisih Al-Quran karena tidak ada perintah dalamnya. Al-baru yang menyelisih sunnah. Sunnah tidak mencontohkannya. Maka Anda menyelisih sunnah. Sahabat juga tidak pernah melakukannya. Anda berarti membuat hal baru. Yang tidak ada di zaman sahabat. Anda melakukan sesuatu yang baru, yang tercela. Yang dimaksudkan Imam Syafi'i. Hal yang baru tetapi tidak tercela. Hanyalah yang berkaitan dengan ucapannya Umar. Ni'matul bid'ah hadihi. Sebaik-baik hal yang bid'ah adalah ini. Yang dimaukan dengannya adalah menghidupkan sunnah. Salat tarawih dengan jamaah dalam satu bulan suntuk. Kenapa dilakukan satu bulan suntuk? Kenapa tidak dilakukan seperti Nabi? Malam 23, malam 25, malam 27 saja. Apakah Nabi melakukannya satu bulan sepenuh? Jawabannya kaum muslimin, Syekh bin Utsaimin mengatakan, demikian pula Syekh Al-Albani dan yang lainnya, pelaksanaan ibadah salat tarawih dengan berjamaah ada sunahnya. Bukan hal yang bid'ah. Ada pun dilakukan satu bulan suntuk karena Nabi yang mendorongnya. Nabi yang memerintahkannya. Adanya keutamaan man sallam ma'al imam hatta yansarifa kana kaqiyami lailatin. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam, maksudnya berjamaah bersama imam, sampai selesai, maka ditulis bagi dia seperti sholat Sabtu malam suntuk. Ini apa maksudnya? Dorongan, anjuran atau larangan? Anjuran. Untuk meraih pahala sholat malam satu malam penuh. Maka dilakukanlah sholat tarawih dengan berjamaah bersama imam tentunya. Berapa kali ya Rasulullah? Berapa pun silakan. Selama Ramadan. Tentunya selama apa? Ramadan, Pak. Salat tarawih dan Syawal. Ya tidak ada, Pak, itu bid'ah itu. Karena berkaitan pelaksanaan di luar waktu ini syariatkan, itu sudah bid'ah. Haji sunnah atau bid'ah? Haji sunnah apa bid'ah, Bapak? Bukan hanya sunnah, itu wajib. Iya, itu sunnah. Tapi kalau hajinya bulan Safar atau Jumadil Ula, Rabiul Awal, saya haji sekarang lah daripada besok berusaha-usahakan. Khawatir mau pinjak-pinjak. Sekarang kan sepi. Wukuf dewekan, Pak, omer banget. Lontar jumroh dewekan. Tapi itu tidak sah. Tidak sah ya kaum muslimin, karena dilakukan di luar waktu yang disyariatkan. Hadirin kaum muslimin jami'an, ini ucapan dari Imam Syafi'i. Qala Imam Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa sahibul bid'ah yataqarrabu ila Allah bima lam yu'mar bihi atau bima lam ya'mur bihi wa lam yashra'hu wa la ahabbahu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ahlul bid'ah itu mengamalkan amalan-amalan dalam rangka bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub. Ahlul bid'ah mengamalkan amalan-amalan dalam rangka taqarrub kepada Allah. Sebuah amalan lam ya'mur bihi, yang Allah tidak perintahkan. Walam yashra'hu, yang Allah tidak syariatkan. Walam ahabbahu, dan yang Allah tidak mencintainya. Itu kondisi ahlul bid'ah. Dalam keadaan semangat, berapi-api, menyangka dirinya di atas kebenaran dan kebaikan, beribadah sekian kali, ternyata mereka mengamalkan yang tidak diperintahkan. Karena bid'ah itu hal baru yang tidak ada syariatnya. Bid'ah itu bukan syariat Allah. Bid'ah itu bukan amalan yang Allah cintai. Karena itu bukan ibadah. Masih ingat definisi ibadah ya kaum muslimin? Ada yang bisa menyebutkan? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa amalin zahiratin wa batinatin. Ibadah itu adalah sebuah kalimat yang mencangkup apapun yang Allah cintai dan yang Allah ridai, itu adalah ibadah. Sehingga sebuah amalan itu dikatakan bagian dari ibadah dengan syarat diketahui dengan pasti Allah mencintainya. Diketahui dengan pasti Allah meridainya. Bagaimana cara mengetahui amalan itu Allah mencintainya? Bagaimana mengetahui amalan itu Allah ridai? Adalah dengan ilmu. Dengan hujjah, dengan dalil. Pelajari Nabi mencontohkan atau tidak. Karena Allah memerintahkan sesuatu kepada kita melalui Nabi. Tidak langsung turun kepada kita, Pak. Oh, mampunya aku untuk wangsit. Pun kaya kaya. Wangsitnya siapa? Wangsitnya Allah. Buktinya apa? Hal itu adalah wangsitnya Allah. Tidak turun satu pun wahyu kecuali kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah beliau. Maka tidak ada rasul setelah beliau. Kalau ada orang, tadi malam saya kedatangan bintang yang bercahaya masuk ke kamarku. Kemudian dia ngomong begini, itu adalah saya diangkat menjadi apa ini? Rasul atau nabi ya? Itu syaitan itu. Imam Syafi'i mendapatkan pengalaman seperti itu. Kemudian dilempar dengan sandal oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i faham ini adalah syaitan. Kalau orang zaman sekarang, entuk wangsit, Pak. Entuk bisikan, entuk wahyu. Seneng ngepol, Pak. Itu adalah syaitan. Sehingga tidak mungkin sebuah amalan yang Allah cintai tanpa adanya contoh dari Nabi. Tidak mungkin. Bisa dibahami hadirin. Ya. Ini ucapan Imam Ibn Qayyim. Karena itu berhati-hatilah. Janganlah kita menjadi ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah itu dia beribadah menyangka dirinya dekat dengan Allah, tapi padahal yang dilakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang berikutnya ucapan Imam Asy-Syukairi rahimahullahu taala, al-bid'atu hiya al-hadithu fi ad-din ba'da al-ikmali wa mastuhditha ba'da an-nabi alaihi salatu wasalam min al-ahwa'i wal-a'mali. Bid'ah itu adalah hal yang diada-adakan oleh manusia dalam urusan agama. Adapun kalau dalam urusan dunia, itu boleh, Pak. Ada orang pidato, kalian mengatakan bid'ah itu jelek. Sudah, enggak usah pakai mobil. Mobil itu kan bid'ah. Pakai unta sana. Dia tidak faham. Oh, bid'ah itu yang menjadi pembahasan adalah perkara baru dalam urusan apa? Agama. Kayak mobil atau teknologi yang itu hukumnya mubah. Boleh saja dipakai. Selama digunakan dalam perkara yang tidak dilarang dalam syariat. Itu baru dalam urusan agama. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah berfirman, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kalian. Dulu mungkin tidak ada cara membangun rumah dengan besi dan sebagainya, mungkin. Sekarang ada gedung bertingkat ini dan sebagainya. Kita memakainya, maka semen enggak apa-apa. Urusan duniawi. Yang tercela adalah hal yang baru dalam urusan apa? Adi. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan.